Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah ulil albab dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur di awal tahun 2012 ini Allah masih memberikan kita usia. Semoga sisa-sisa usia yang masih ada Allah masih memberikan kita istiqomah dalam takwa, fastabiqul khairat, dan memperbanyak amal soleh. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masuk ke kitab Bulughul Maram, yaitu tentang bab azan. Azan, kalau orang Sumatera ajan, nggak bisa nyebut Z, ajan, jakat. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbah radhiyallahu anhu qala tawfa bi wa ana naim rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fadzakaral azan bi tarbi'il takbiri bi ghairi tarji'in wal iqamah furada illa qada qamati shalah qala falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqun. Wa zada Ahmad fi akhiri qisah qawli bil Bilal fi azanil fajr as-salatu khairum minan naum. Wa ibni Khuzaimah an Anas qala minas sunnati idza qala al muazin fil fajr hayyalal falah qala as-salatu khairum minan naum. Wa Nabi Mahdzurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul azana fa dzakara bihi tarji'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang bab azan ya. Di sini kita akan belajar nanti bahwa ternyata syariat Islam ini dari Rasulullah bisa berupa fi'liyah, qauliyah atau takririyah atau hamiyah. Ini adalah dalam bentuk takrir. Ternyata azan sendiri datangnya bukan dari Rasulullah, itu adalah mimpi salah seorang sahabat dan disuruh diajarkan kepada Bilal. Sebab Rasulullah pada waktu itu bingung bagaimana cara mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah. Kalau pakai lonceng sudah Nasrani, pakai trompet, nggak ada trompet ya, mungkin sekatan kali trompet itu. Terus bagaimana gitu? Akhirnya seorang sahabat bermimpi di malam hari azan itu, lalu diceritakan pagi hari, kata Rasulullah benar, dan ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah, karena suaranya mungkin keras pada saat itu ya, dan mungkin bagus gitu, karena waktu itu belum ada teknologi. Abdillah bin Zaid bin Abdul Rabah qala tawfa bi wa ana naim, beliau bermimpi ada seorang laki-laki yang berputar-putar, wa ana naim, dan saya dalam keadaan tidur. Faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar, mungkin karena terbawa ke dalam mimpi ya, setelah dipikirkan diajarkanlah azan dengan diulang bi ghairi tarjin wal iqamah furada illa qada qamati shalah. Imam Malik mengatakan, kapan kita berdiri dari duduk ketika mau sholat? Kata pendapat Imam Malik, itu ketika bacaan qada qamati shalah. Ini perkataan Imam Malik. Entah diambil dari hadis, saya juga gak tahu. Kata beliau, siapa yang berdiri ketika bacaan qada qamati shalah, itu katanya Allah tidak akan membuatnya sampai akhir hayat lumpuh gitu loh ya. Jadi kapan kita berdiri ketika iqomat, waktu bacaan qada qamati shalah. Ada yang bareng sama muazin ya, muazin berdiri dia juga berdiri gitu. Ya, karena saudaranya kali enggak enak gitu ya. Falamma asbahtu atatu Rasulullah sallam, ketika pagi hari dia mendatangi Rasulullah, fatata Rasulullah innaha laru'yal haqqun, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi mimpi itu bisa menjadi ru'yatu sholihah, bisa kita abaikan. Menurut ulama, mimpi itu boleh kita tafsirkan kalau sudah datangnya berkali-kali. Tapi kalau sekali kita tunggu dulu gitu loh. Fir'aun bermimpi Nabi Musa akan menghancurkannya itu sampai katanya seminggu. Tiap malam dia bermimpi ada seorang pemuda Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya selama seminggu. Kalau satu hari sekali gitu kita gak usah tafsirkan dulu. Tapi kalau sudah tiga kali berturut-turut, itu boleh kita tafsirkan ya, kalau baik gitu. Misalnya Dulu saya pernah ditanya, ada seorang mahasiswa mimpi meninggal gitu loh. Ya dia tahu kalau dia dimandiin, dikafani gitu. Berapa kali? Baru sekali gitu loh. Ya anggap aja itu sekedar apa? Apa istilahnya itu? Wirdanul ahlam gitu, sebagai permainan tidur saja gitu. Tapi kalau sudah 3 kali nanti ya enggak apa-apa, kita tafsirkan mungkin ya. Tergantung kita menafsirkan gimana ya, tergantung yang nanya juga gimana gitu. Kalau nanya orang tua ya, berarti mimpinya cocok bu gitu loh. Kalau udah tua kan apalagi gitu, gak mungkin muda lagi gitu. Tapi kalau yang nanya orang muda ya mungkin bilang aja dapat jodoh gitu. Ya mimpi. Wazada Ahmad fi akhir kisah qauli Bilal fi azanil fajr as-salatu khairum minan naum. Ditambah pagi hari, jadi ada riwayatnya ya, as-salatu khairum minan naum. Sebab ada orang mengatakan, tidak ada riwayat mengatakan kata-kata as-salatu khairum minan naum. Riwayat Imam Ahmad ya ada. Jadi setelah ayat falah, as-salatu khairum minan naum. Untuk sedikit tambahan bahwa muazin itu nanti dalam riwayat saya temukan bahwa itu adalah barisan ketiga yang masuk surga nanti bersama Rasulullah. Rasulullah, para sahabat, itu nanti barisan ketiganya adalah para muazin. Jadi jangan dianggap remeh azan itu ya. Azan itu luar biasa loh itu. Yang mau melakukan azan itu ya, takmir itu luar biasa kalau bisa azan itu kan manggil orang loh. Saya dulu juga jadi takmir ya, kerjanya ya azan itu gitu loh. Ya karena azan sama imam dulu waktu di Malaysia. Yang kedua, satu hal ini sekedar mengingat apa ilmu aja ya. Kemarin kalau teman-teman mengikuti perdebatan di, kita nyimpang sedikit nggak apa-apa ya, perdebatan di Opini KR hari Minggu yang lalu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada perdebatan seorang sejarawan teman saya di UIN itu namanya Profesor Faisal Ismail. Dia menulis tentang kekerasan di Madura, pesantren Syiah yang dibakar oleh orang NU itu. Lalu dia nulis, Pak Faisal Ismail dari Nahdin juga ya, kata dia seharusnya tidak terjadi kekerasan seperti itu. Tapi dia alasannya begini, sebenarnya Syiah dengan NU itu banyak kemiripan gitu. Rupanya ada salah tangkap tulisan itu, salah tangkap. Orang NU marah sebab disamakan dengan Syiah. Padahal maksud Ustaz Faisal itu bukan begitu. Kalau disamakan begitu ya marah harus siapa orang, kemarin disamakan dengan aliran sesat. Nah akhirnya di tulisan kedua dijawab lagi gitu loh. Akhirnya dijawab oleh Ustaz Faisal, maksud saya begini gitu loh, bahwa banyak tradisi-tradisi Syiah yang dilanjutkan oleh masyarakat kita. Contohnya masalah tawasul. Tawasul itu adalah, ternyata itu adalah tradisi Syiah pertama sekali. Ya. Termasuk salawat-salawat yang banyak macamnya itu ya. Kalau Nabi kan melancarkan salawat pendek sebenarnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Salawat itu kan banyak banget tuh, ada salawat nariyah, ada salawat hajiyah, ada salawat kamilah tuh. Itu katanya mulai dari tradisi Syiah. Ya. Termasuk zikir-zikir berjamaah itu juga katanya dalam sejarah ditemukan itu merupakan tradisi Syiah. Ya ini sekedar apa saja ya, silakan kita teliti nanti betul enggak gitu loh. Tapi satu hal yang menurut saya betul adalah ketika melakukan pujian berlebihan kepada orang-orang tertentu selain para nabi, itu juga tradisi Syiah. Syiah itu kalau memuji imamnya kan berlebihan loh. Sayyidina Ali itu dianggap Tuhan gitu loh. Sampai-sampai dia mengatakan Jibril itu salah ngasih wahyu gitu loh. Wah, Jibril bilang salah. Sebenarnya Sayyidina Ali itu diangkat jadi nabi. Pas dikasih wahyu, Sayyidina Ali enggak ada, ketemu Nabi Muhammad, ya Muhammad aja deh gitu. Masa malaikat salah begitu gitu. Itu saking kelirunya gitu loh. Makanya pemujaan-pemujaan kepada ustaz, buya, kiai, habib itu jangan berlebihan. Katanya itu adalah tradisi Syiah. Silakan dipelajari ya. Lebih lanjut, saya juga lagi mempelajari, betul enggak bahwa itu adalah pelanjutan daripada tradisi-tradisi Syiah. Sebab saya mempelajari Syiah itu hanya dalam masalah politik saja ya. Sebab satu hal yang kita sepakati bahwa kata ulama, para wali itu, wali ya, wali itu kan, kita ini mungkin ada yang jadi wali Allah ya, cuma kita enggak tahu siapa gitu loh. Mungkin karena zikirnya, sholat malamnya, puasanya, kita gak tahu wali itu disembunyikan Allah itu. Tapi jangan sampai kita menghormati, memuja-muja wali itu kadang-kadang melebihi pemujaan kita kepada Rasulullah itu loh. Sebab bagaimana? Setinggi apapun wali itu ya, nihayatul wilayah, setinggi apapun wali itu cuma bidayatul sahabah. Peringkatnya tuh sama dengan sahabat yang paling rendah itu loh. Sedangkan nihayatul sahabah, sahabat yang paling mulia siapa? Taruhlah Abu Bakar ya. Itu cuma bidayatul nubuah. Cuma peringkat bawah daripada kenabian. Jadi jangan sampai kita memperlakukan Sayyidina Ali lebih daripada kita mempelajari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan lain-lain gitu loh. Keliru bagi saya. Jangan terlalu ya, kalau misalnya jangan lebay lah gitu loh. Kalau ingin mempelajari sila dipelajari, tapi jangan terlalu memuja-muja gitu loh. Itu merupakan tradisi Syiah. Tapi sudah terlanjur ya, sudah pesantrennya sudah dibakar gitu loh. Ya saya komentarnya ya gimana sih bilangnya, namanya konflik ya begitu. As-salatu khairum minan naum. Ya. Wali Ibnu Khuzaimah ditambah oleh Ibnu Khuzaimah an Anas qala min sunnati idza qala al muazzin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, sebab biasanya subuh itu memang waktu tidur ya. As-salatu khairum minan naum gitu. Ya maksudnya kita tidur sebelumnya gitu. Kecuali kita biasa bangun sebelum subuh. An Abi Mahdzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul azan fa dzakara fi tarjih. Bahwa Rasulullah pernah mengazarkan azan kepada Ibnu Mahdzurah. Jadi Ibnu Mahdzurah ini adalah muazin sewaktu di Mekah. Kalau di Madinah itu biasanya Bilal bin Rabah. Ya, mengajari azan sambil mengulang dua kali. Jadi memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu azan. Di Republika hari ini saya baca Israel akan melarang azan di masjid ya. Hari ini kita baca di Republika. Israel melarang azan katanya berisik apa-apa itu. Berisik katanya. Kupingnya aja banyak setannya gitu. Biasanya orang ya gak seneng aja ada azan itu. Jangankan orang Yahudi ya, orang-orang Islam aja yang gak sholat tersiksa loh dengan azan. Bener loh gak ya. Hatinya tuh gimana ya dengar azan. Padahal dia orang Islam yang gak sholat gitu ya, coba dengar azan, tersiksa loh dia itu. Itu apa gak jantungan nanti sebenarnya. Bener loh orang-orang Islam gak sholat aja itu sangat tersiksa loh dengan suara azan itu. Tapi kalau orang Muslim yang sholat malah nunggu-nunggu azan loh. Jadi kalau lagi nusyawir ya, saya nggak tahu ya kenapa kebanyakan tukang-tukang itu nggak sholat ya, saya juga nggak tahu ya. Ada sholat tapi dikit-dikit gitu ya. Nah kita lagi kerja itu lagi azan tuh bingung loh dia itu, mau berhenti ngapain? Sholat juga enggak gitu loh. Lanjutin kerja juga nggak enak sama orang gitu. Apalagi sholat Jumat gitu, masya Allah. Menjadi orang munafik tuh memang tersiksa ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'a azan syufa'an wa yutirul iqamah ilal iqamah yakni ila qauluhu qad qamatish shalah. Anas bin Malik dari beliau mengatakan bahwa Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat qomat ya. Jadi ini biasa kita dengar, yang jelas kita sudah menemukan riwayatnya ya. Walin Nasa'i amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Rasulullah menyuruh Bilal untuk melaksanakan azan dengan dua kali ucapan gitu. Nanti ada juga di sini kita bahas nanti. Sebab banyak saya lihat muazin itu enggak berwudu dulu sebelum azan. Nah, di sini ada hadisnya nanti ya. Ternyata harus berwudu dulu baru azan. Kalau di kampung-kampung kan begitu saya lihat. Azan dulu mama-mama baru dia wudu untuk sholat gitu loh. Sebab baru keluar dari sawah gitu loh. Pulang dari sawah langsung ke masjid karena dia muazin langsung azan gitu kan. Ya. Juga saya pernah ditanya dulu kalau azan itu tangan di kuping itu ada riwayatnya enggak gitu kan. Terus yang berpaling itu hayalah sholat gitu. Berpaling gitu kan. Tengleng gitu. Hayalah sholat itu ada hadisnya enggak itu. Dan panjangnya seberapa? Boleh enggak ada panjang-panjangin gitu loh ya. Ada yang disabung malah dulu itu. Teman saya itu dulu waktu kecil. Enggak tahu dia mau orangnya suka bercanda, disuruh azan gitu lah. Itu dia pengen panjang nafasnya enggak panjang malah disambung dulu itu. Oke, jangan dicontoh ya. Hayalah sholat. Ah, dan disambung itu. Karena nafasnya enggak panjang itu. Namanya Anto itu. Ngopo sih cah iki gitu. Dulu juga pernah di kampung azan tuh dua orang, ini juga bid'ah ini. Enggak tahu guru saya tuh kurang ilmu kali ya. Azan tuh dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ulang lagi lain lagi nanti gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah. Yang lain lagi ya, sudah la ilaha illallah. Aduh, azannya dua itu. Bagi-bagi proyek deh kali. Ya, kita temukan hadisnya ya. Nanti kita temukan. Mada bin Huzaifah qala ra'aitu Bilal la yu'adzinu an atba'u fahu hauna hauna wa ismahu fi uzaini. Ini ada hadisnya ya. Aku pernah melihat Bilal azan dan memperhatikan mulutnya dan kedua jarinya menutup kedua telinganya. Ini riwayat daripada Imam Ahmad dan Tirmizi. Jadi kalau azan kan kita enggak tahu ya kenapa ditutup begini, mungkin supaya suaranya lantang kali. Soalnya kalau kita pakai headset gitu ya. Headset apa namanya? Iya. Itu kan orang ngomong kita enggak dengar ya. Kita balas dengan suara keras, kita suaranya kecil gitu ya. Karena enggak sadar itu mungkin. Wala Ibnu Majah wa jala isbahi fi zanihi, dari Ibnu Majah dua jari-jarinya menutup kedua telinganya. Ya. Bagaimana kalau satu gitu loh? Ini orang kan sering satu juga dah. Gayanya begini kan. Satu. Mana modelnya itu? Soalnya satu lagi kupingnya enggak ada itu. Lain persoalan ya. Atau sakit ini. Ini ada hadisnya ya, cuma kita belum mempelajari hadis ini. Dan dari Abi Daud, Sunan Abi Daud yang disyarahkan oleh Mubar Kafuri, Tuhfatul Ahwazi. Lawa unuqahu lamma balagho hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslihi fi sahihaini. Dan ketika mengucapkan hayya 'ala shalah, dia menggerakkan kepalanya ke kiri, kanan dan ke kiri. Nah ini ada riwayatnya ya. Cuma riwayatnya sahih apa enggak, ini belum kita kaji nih. Jadi memang bagi saya mungkin boleh-boleh saja ya sebab dari riwayatnya ini. Jadi kalau misal hayalau sholah ke kiri ya. Loh ke atas gimana gitu loh. Mulai kejatuhan benda nanti repot. Hayalau sholah karena ada orang ke atas. Nah. Atau mau diam aja gitu loh. Ya. Di sini diwet daripada Abu Daud yang menggerakkan Bilal menggerakkan dari kiri dan ke kanan ya sampai ke alamat sholat, tapi tidak memutar tubuhnya. Kalau tuh berarti kepala aja nggak ikut tubuh ya. Kalau di sini riwayat itu kita temukan hanya kepala. Jadi orang kadang-kadang sama tubuh tuh. Hayalah sholat gitu. Pas encoknya kuman nggak bisa balik gitu. An Abi Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahul azan. Dari Abu Mahdzurah yang bermimpi tadi, Rasulullah kagum dengan suara beliau lalu beliau mengajarkannya azan. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal tidak mau lagi menjadi muazin ya. Baru nanti ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Bilal disuruh seluruh saudara Umar lagi untuk azan itu. Dan pada itu banyak sahabat yang nangis ya karena ingat zaman Rasulullah itu. Muazin. Lanjut yang wudu tadi ya. An Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu qala shalaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaidaini ghairu marratan wala marrataini bighairi azan wala iqamah. Ini sudah kita bahas dulu ya. Tidak ada azan dan iqamat ketika salat Idul Fitri, tidak ada tahiyatul lapangan. Tahiyatul masjid ada tahiyatul lapangan. Dulu saya pernah tanya, bagaimana kalau sholat di musola? Ada nggak tahiyatul masjid? Ya nggak ada orang tahiyatul musola. Terus bagaimana ya? Nggak usah sholat. Kalaupun sholat, ya sholat sunat mutlak aja. Atau tadi malam saya ditanya, jemaah, malam-malam pas hujan itu loh. Ibunya nyuruh sholat dua rakaat, tapi bahasa Jawa ya, saya bingung, lupa ya. Kalau bahasa Jawa ini susah ngulang ya. Jadi sholat itu dilaksanakan dua rakaat untuk apa gitu loh. bahasa Jawa sih, jadi saya kurang ini, kurang nangkap juga itu, apa maksudnya itu. Ada enggak sunnahnya itu? Karena bahasa Jawa saya bilang enggak ada. Dalam hati saya, Nabi kan enggak orang Jawa, itu aja. Saya itu aja kok. Karena dia sholatnya bahasa Jawa deh. Sholat apa gitu loh, dua kata. Rampung ngopo gitu loh bahasa Jawanya. Nah, saya pikirnya cepat aja. Ya, jelas enggak ada orang Nabi bukan orang Jawa gitu ya. Terus gimana Ustaz saya mau sholat gitu loh. Ya udah sholat aja saya bilang. Sholat aja dua rakan tapi niatnya sholat sunat mutlak aja saya bilang gitu. Soalnya ibu saya nyuruh itu. Bagus sholat ini tapi saya enggak ada nomor, saya telepon lagi gitu. Ini sholat apa tadi gitu loh. Semuanya pakai bahasa Jawa gitu loh. Ya jelas enggak ada Nabi orang Jawa gitu loh. Saya berpikirnya cepat begitu saja ya. Ada enggak sunahnya Ustaz? Enggak ada saya bilang. Dalam hati saya ya enggak ada Nabi orang Jawa gitu loh. Terus gimana? Ya udah sholat aja karena ibu yang nyuruh gitu loh. Tapi niatnya dibedakan aja gitu loh. Tidak ada jadi kalau di sholat Idul Fitri ketika mau sholat silahkan salah satu orang menanti sholatul jami'ah itu aja, nggak sur komat ya. Kenapa? Waduh, kenapanya lain nanti. Wan Abi Qatadah fil hadisin tawilin fi naumihim anis sholati summa azana bilal fa shalla Rasulullah SAW kama kana yasna kulliyam. Dalam hadis yang panjang ya, mereka yang meninggalkan sholat karena tidur kemudian Bilal azan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana beliau lakukan setiap hari. Dari Jabir, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya bi azanin wahidin wa iqamataini. Nah, ini perlu juga kita bahas. Dari Jabir, ketika Nabi di Muzdalifah, memang sunatnya kita sholat di sana itu jamak ya, sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua qomat itu. Jadi nanti setelah azan qomat sholat maghrib, setelah itu sholat isya qomat lagi gitulah di Muzdalifah. Muzdalifah itu setelah kita maghrib di Arafah kita berangkat, ya. Sebelum maghrib sudah berangkat biasanya jemaah nanti sampai di Muzdalifah. Nah Muzdalifah itu biasanya sudah isya itu, karena macet lah. Nah di Muzdalifah nanti sholat jamaah itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan contoh karena memikirkan juga sampai saat sekarang ya. Soalnya nanti kalau misalnya nunggu maghrib sampai di Arafah masih maghrib, itu menunggu sholat maghrib misalnya di Arafah ya, itu kan sulit nanti. Jadi setelah asar biasanya berangkat sudah siap-siap gitu loh. Nanti kalau gak macet maghrib insya Allah sampai di Muzdalifah. Tapi biasanya saya itu sampai jam 9 dulu baru sampai di Muzdalifah karena macetnya luar biasa ya, pengaturan Saudi itu. Jadi Rasulullah saya juga pernah ditanya, boleh enggak sholat berjamaah enggak pakai azan tapi komat tok gitu loh. Sering kita begitu ya. Komat aja gitu. Ada juga yang enggak komat gitu loh. Masih mending, ada yang enggak sholat tuh bilang. Bungkul aja sholat, ya bubar. Komat aja. Ada yang komat aja, ada yang enggak pakai azan, boleh enggak komat saja gitu loh. Nah, di sini ada riwayatnya ya. Ya walaupun azan gitu loh. Biasanya kita begitu ya. Anabi Qatadah fil hadis tauyul fi naumihi man salatu summa azana bilal fa shalla Rasulullah sallam kama kana yasna'u kulayami rawal muslim. Imam Muslim meriwayatkan sama hadisnya. An Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu qala, sedikit tentang Aisyah ya. Orang Syiah kan benci banget dengan namanya Aisyah. Sebab menurut dia Aisyah itu pernah memerangi Sayyidina Ali, pernah membenci Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali bagi orang Syiah itu kan ya kalau enggak sampai menganggap Tuhan itu ya, sampai segitunya mereka menganggap mulianya Sayyidina Ali ya. Padahal ini Sayyidina Ali aja enggak begitu juga orangnya gitu loh. Mereka aja yang lebay gitu loh. Nah, Aisyah itu padahal Rasulullah itu pernah Rasulullah itu meninggal di pangkuan Aisyah itu. Satu-satunya istri Nabi yang wahyu datang ketika Rasulullah tidur di paha Siti Aisyah, jadi dengan Siti Aisyah itu. Tapi bagi orang Syiah Aisyah ini sampai disamakan dengan binatang ya. Malah dia bilang Aisyah nanti kekal dalam neraka gitu. Padahal itu istri Nabi loh, itu mereka enggak mikir apa sih bilang. Ente kali kekal dia bilang. Berani menghina istri Nabi. Lah Nabi sendiri apa enggak tersinggung? Makanya dalam surat apa itu lupa saya. Ada di syarat-syarat di sini. Kan kita tidak boleh menikahi istri Rasulullah setelah beliau meninggal tuh. Itu kenapa kira-kira coba? Mungkin hilang. Surat Al-Furqan ayat 67. dan menikah, larang menikah istri. Al-Ahzab ayat 53. Kan enggak boleh kita menikah istri Rasulullah setelah beliau meninggal gitu. Itu kenapa kira-kira? Yang pertama untuk menjadi ummahatul mukminin. Jadi orang bilang ketika Siti Aisyah perang dengan Sayyidina Ali, siapa mahramnya? Ya umat Islam, sebab Aisyah itu adalah ummahatul muslimin. Jadi kita ini anak daripada Siti Aisyah. Walaupun bukan anak kandung gitu ya, sebab Siti Aisyah kan tidak memiliki keturunan dari Rasulullah itu. Artinya apa? Ya mahramnya kita itu. Jadi tidak boleh menikahi istri Rasulullah. Itu khusus untuk Rasulullah itu. Itu kan supaya mungkin ya ini walaupun tidak dijelaskan ya, tapi menurut kita ya supaya jangan ada pembandingan nanti dengan orang lain terhadap Rasulullah. Sebab hidup rumah tangga itu kan apa ya? Walaupun Rasulullah itu seorang nabi, tapi itu kan juga seorang manusia. Kalau misalnya bolehlah istri nabi menikah setelah beliau meninggal, takut nanti terjadi pembandingan-pembandingan gitu ya. Makanya apa? Begitu mulianya ummahatul mukminin diri kita. Nah, bagi orang Syiah itu malah dihujat-hujat gitu. Siapa enggak marah digituin gitu ya. Qala Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Fakana rojulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Nah, ini ada beberapa riwayat tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah orang buta. Ini hadis ini dipakai untuk menyatakan bahwa sholat jemaah itu hukumnya wajib. Jadi satu hari Abdullah ibnu Maktum datang kepada Rasulullah. Kata Ibnu Maktum, ya Rasulullah, saya tidak punya orang untuk menuntun saya ke masjid. Boleh enggak saya sholat di rumah? Kata Rasulullah, boleh gitu lah. Karena Rasulullah mungkin melihat, kasihan juga kalau jalan-jalan sendiri orang tunanetra gitu ya. Tapi setelah Abdullah Ibnu Maktum berjalan, Rasulullah panggil lagi. Apakah kau mendengar azan gitu lah? Mendengar gitu lah. Maka wajib kamu ke masjid. Ini hadis dipakai oleh para ulama untuk menyatakan bahwa sholat jemaah hukumnya wajib. Ada tiga pendapat ya. Dalil yang dipakai itu ini adalah dalil Abdullah ibn Maktum. Bilal azan pada malam hari, ya, sampai kepada ibn Maktum azan gitu. Ya. Ibn Maktum adalah laki-laki yang buta yang tidak akan azan kecuali setelah dikatakan kepadanya. Ya, istilahnya pernah beliau menjadi muazin Rasulullah. Ketika diajarkan oleh Bilal, beliau azan gitu ya. Jadi dari situ ulama mengatakan bahwa berapa jarak rumah dengan masjid yang kedengaran azan. Ada ulama mengatakan 40 rumah. Jadi kalau misalnya kita tinggal di sini ya, 40 rumah itu kalau satu rumah itu kita anggap 10 meter ya. Berarti 40 40 kali 10 400. Berarti 400 4 kali lapangan bola ya panjangnya ya. 4 kali lapangan bola ketika kedengaran azan di sana, menurut sebagian ulama yang mengatakan wajib ya di jarak itulah kita harus melaksanakan sholat jemaah di tempat yang kita dengar azan. Tapi kalau lebih daripada itu tidak gitu. Ya mungkin ukurannya sama itu. Kalau zaman sekarang ini insya Allah ya, Masjid Ulil Albab ini kalau azan, ini jauh jaraknya nih ya. Jauh 2 kilo ada. Jadi kalau ke bawah, kalau ke atas mungkin enggak ya. Angin itu kan ke bawah biasanya. Kalau Masjidil Haram itu sampai 5 kilo itu, sampai 10 kilo. Apalagi kalau subuh. Subuh sana ribuan watt ya. Saya taunya di daerah Aziziyah itu kan 10 kilo ya. Itu sampai subuh, azan subuh itu kedengaran jadi Masjidil Haram. Cuma azannya khusus. Azannya begini, Allahu Akbar. Itu azan Masjidil Haram itu. Siapa muazinnya itu? Sebab sunat juga mungkin ini ya, Nun Sewu ya. Walaupun tidak ada dalam hadis, sunat yang azan itu adalah orang yang suaranya bagus untuk didengar gitu. Jangan yang suaranya kurang agung, suara pecah itu. Mungkin Nun Sewu ya, walaupun tidak ada larangannya, tapi kan itu membuat orang mungkin gimana gitu ya. Apalagi kalau subuh jangan yang terlalu indah, malah orang tidur lagi gitu. Suaranya melayu, apa istilahnya itu? Mendayu-dayu gitu, malah kita tambah ngantuk dengarnya gitu. Ngajak sholat apa ngajak tidur sih gitu. Udah azan ya? Sampai ya? Belum ya? Ya. Hadis terakhir an Ibnu Umar ila inna Bilalan azana qabla al-fajri fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarji'a fayunadi ala innal abda nama. Dari Ibnu Umar, ya, anak daripada Sayyidina Umar, bahwa Bilal azan sebelum fajar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya kembali pulang, kemudian berseru, ingatlah bahwa hamba itu butuh tidur. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi didhaifkan oleh Nasiruddin Albani. Artinya Bilal pernah katanya azan sebelum fajar. Ya, sebelum fajar enggak boleh azan. Lalu Rasulullah nyuruh ulang. Jangan sampai mengganggu orang tidur. Ingatlah bahwa setiap hamba itu innal abda nama, butuh kepada tidur. Ya. Jadi apa istilahnya itu? Harus setelah masuk waktu gitu ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza sami'tum nida, nida itu panggilan atau azan, faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muazzin. Tapi ada juga ulama yang tapi enggak pakai riwayat ini ya. Menjawab azan itu enggak perlu seperti itu gitu loh. Menjawab azan itu adalah datang ke masjid gitu loh. Itu katanya menjawab azan. Walaupun kita menjawab tapi enggak berkat ke masjid sama aja gitu loh. Enggak ada pendapat begitu ya, monggo lah saya bilang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata beliau enggak usah dijawab. Kalau kita sudah di masjid mana enggak usah dijawab gitu. Kita udah di masjid. Gak? Jadi menjawab azan itu adalah dengan kita datang ke masjid gitu. Itu kita menjawab azan. Jadi apabila kalian mendengar seruan, faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Katakanlah sebagaimana katakan oleh muazzin ya. Ini riwayat daripada muttafaqun alaih, walil Bukhari an Muawiyah mithlu. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, terdapat hadis yang semisalnya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu adalah dari Bani Utsman. Beliau banyak juga meriwayatkan hadis, tapi banyak ulama-ulama Syiah menolak karena beliau bermusuhan dengan Sayyidina Ali. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang yang sangat ambisius dalam masalah kekuasaan. Dialah yang merampas kekuasaan daripada Hasan bin Ali, dari Ali bin Abu Thalib, malah agak terjadi tipu menipu sedikit ya. Tapi apakah derajat hadisnya berkurang ketika dia seperti itu? Menurut para ulama, apa yang dilakukan oleh Muawiyah dalam masalah politik ya, itu tidak mempengaruhi kesidikannya dalam riwayat yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab ketika Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali pun ya, perang Jamal pada waktu itu, sewaktu perang itu Sayyidina Ali masih sering berdialog dengan Muawiyah, maka sering terjadi pertanyaan di antara keduanya gitu loh. Jadi walaupun mereka bermusuhan di perang, tapi di luar perang mereka masih sempat tanya jawab gitu loh. Saya mendapatkan pertanyaan begini, gimana jawabnya? Pernah enggak mendengar hadis Rasulullah begini-begini gitu loh. Nah, sampai begitu mereka perang tapi tetap berteman gitu. Gimana sih bahasa kitanya ya? Kalau orang politikus sekarang kan beda ya. Oh ya, ini ada apa? Cerita yang ingin saya sampaikan tadi lupa saya itu. Masalah karamnya kapal apa kemarin itu yang di Kon-Kon-Kon dan dia itu loh. Itu ternyata tahunnya sama loh dengan tenggelamnya Titanic ya, 1912, ini 2012. Cerita saya sebegini. Saya kan ngajar di UAD itu. UAD itu kan Universitas Ahmad Dahlan, salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Ceritanya begini. Saya tes mahasiswa UAD itu. Ini kejadian udah lama, udah semester berapa itu. Kalian tahu gak kapan Muhammadiyah lahir? Gak tahu pak gitu. Titanic tahu enggak karamnya berapa? Tahu Pak, 1912. Kuputar kepala kalian. Titanic karam kalian tahu gitu loh. Muhammadiyah lahir kapan kalian enggak tahu gitu. Padahal tahunnya sama loh. Muhammadiyah tuh lahir 1912. Titanic karam 1912. Nah, anak UAD enggak ngerti Muhammadiyah tuh lahir kapan gitu. Tapi Titanic karam kapan dia tahu gitu loh. Kuputar juga kepala kau nih sudah. Bikin saya naik darah aja. Ya maksudnya saya begini, karamnya kapal kemarin di mana itu daerah lupa saya, Italia atau mana itu, Italia. Itu kan menunjukkan, saya dengar cerita begini, kapal Titanic dulu itu kan nahkodanya kan sombong sekali itu, ini kapal termewah tercanggih, nggak ada yang bisa merusaknya, sampai Tuhan sekalipun gitu. Nah, ini cerita ini kita belum tahu ini. Seharusnya menurut saya dengan era sekarang ya kan navigasi itu semakin canggih ya. Bisa mendeteksi seharusnya ini karang ya. Ini karangnya lunak keras apa setengah matang gitu ya. Kan bisa dideteksi gitu ya. Ini kalau ditabrak enggak apa-apa gitu ya. Ini kalau ditabrak yang hancur karangnya gitu. Ini kalau ditabrak yang hancur kapalnya gitu. Tapi masih tidak bisa melawan melawan apa istilahnya itu ya. Ya bukan ketentuan Allah ya. Tidak bisa sesombong itukah manusia gitu ya. Dengan kecanggihan teknologi masih ada di atas teknologi itu ada kekuasaan Allah gitu. Maksud saya begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ceritanya selalu berkembang ya. Dalam artian ini mungkin teguran untuk manusia yang terlalu apa? Yang terlalu bermewah-mewah ya. Sebab ke sana itu minimal katanya 16 juta. Tiket masuknya 16 juta gitu. Wah, dapat Vario 1 tuh saya bilang. Ya, terlalu atakasur mungkin ya al-hakumut takasur. Ya inilah hadis kita sampai Ibnu Sa'id Al-Khudri tentang mengulang salat ya. Nun sewu ya. Maaf saya tidak ingin mempermalukan ya. Tidak ingin mempermalukan. Sekali lagi saya mohon maaf. Tadi ketika kita sholat ghaib itu, apakah jenazahnya sudah dimakamin? Sudah ya? Yakin ya? Sudah dimakamin ya? Sebab menurut ulama tidak boleh kita sholat ghaib kalau jenazahnya belum dimakamin. Sudah ya? Walaupun jauh. Sudah tadi ya? Yakin ya? Yakin, insya Allah. Hari Selasa. Oh sudah Selasa. Oh enggak apa-apa saya pikir hari ini. Emang kita azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita sholat maghrib tetapi belum sempat berbuka karena buru-buru dan lupa? Misal ketika masbuk dan takut ketinggalan dan teringat jika puasa setelah sholat harus apakah setelah sholat harus mengulang sholatnya? Jadi apa? Takjil atau berbuka puasa itu waktunya adalah waktu masuk sholat maghrib. Kalau memang kita belum sempat berbuka puasa, ya cukup dengan niat berbuka dan tidak makan apapun, lalu sholat maghrib, abis itu berbuka tidak apa-apa. Berarti puasa kita sudah sah. Niat aja berbuka itu, ya niat dalam hati bahwa mengakhiri puasa dengan datangnya waktu maghrib. Ya kalau bisa minum dikit, kalau enggak sempat ya. Kalau enggak sempat terburu-buru ah. Ya minum air wudu juga bisa ya. Ya kan belum azan wong wudu. Buru-buru ya. Ya bisa minum air wudu aja enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa, buru-buru. Selanjutnya, mohon penjelasan tentang asbabul wurud dari hadis bahwa fitnah yang menimpa Bani Israil adalah wanita. Wah, ini saya belum bisa menjawab ini. Asbabul wurud dari hadis bahwa fitnah yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Asbabul wurudnya ya, maksudnya kenapa hadis ini datang itu. Saya belum bisa jawab ya, nanti saya cari insya Allah. Ada gak itu asbabul wurudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zikir berjamaah bagaimana hukumnya? Kemarin dijelaskan bahwa zikir itu di zaman Rasulullah memang dilaksanakan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi boleh kita lakukan berjamaah dengan tujuan tertentu, misalnya untuk pendidikan ya, untuk tarbiyah itu enggak apa-apa. Atau untuk mengajarkan anak-anak itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa sih zikir menurut saya sih ya sendiri-sendiri saja ya, enggak apa-apa. Apakah di kamar mandi boleh membaca ayat Quran tetapi dalam hati? Ini masalahnya nih. Saking rajin yang ngaji sampai kamar mandi gitu loh. Kenapa harus di kamar mandi gitu loh ya? Ya kalau bisa janganlah. Ya. Janganlah. Walaupun dalam hati, mungkin dari luar udah muzakarah ya, karena dia hafiz Quran, muzakarah gitu loh. Sampai kamar mandi gitu loh. Sebab kemarin ada pertanyaan dari teman-teman di Korea, "Ustaz, apa hukumnya salat di WC?" Sebab di Indonesia, di Korea itu katanya WC-WC Korea tuh bersih-bersih gitu. Lebih bersih daripada musola saya di kampung gitu loh. Lalu dia cerita musolanya jelek banget di kampung gitu. Walaupun namanya WC itu bersihnya kayak apapun gitu ya. tapi tetap secara maknawi WC itu bukan tempat untuk sholat gitu. Soalnya di Korea, kami di Korea susah mencari tempat untuk sholat gitu. Tempatnya di WC itu katanya. Waduh, saya bilang, WC-nya jangan Ustaz pikir kotor katanya. Lebih bersih daripada musala kita di kampung. Kampungnya mana sih gitu loh. Banyak ngajak kampung saya. Kampung kita mana? Kampung ente kali itu. Ya, tetap tidak boleh ya. Sama juga dengan tadi, kalau bisa janganlah gitu. Apakah pacaran Islam itu ada atau tidak? Enggak ada. Tapi kalau pacaran setelah nikah boleh. Pacaran setelah nikah silahkan ya. Tapi kalau sebelum nikah enggak boleh. Malah siapa yang nulis buku Indahnya Pacaran Setelah Pernikahan itu? Fauzul Azim itu bagus ya. Salim. Itu bagus. Bagus itu malah. Sebab saya katakan ya, dalam Islam itu syariatnya nikah. Apapun yang kita lakukan setelah pernikahan itu berpahala. Itu berpahala. Mijit ke ngerokin gitu ya. Nyukur rambut gitu, pahala. Tapi kalau sebelum nikah hukumnya haram gitu. Itu yang indahnya pernikahan ya. Dan apabila tidak boleh, bagaimana pemuda-pemudi sekarang yang sebagian besar memiliki pasangan? Ya suruh bubar. Atau langsung nikah. Saya masih ada yang bertanya kepada saya, mahasiswa itu ya, masalah pernah melakukan hubungan itu gitu, tapi dia gak ngaku namanya siapa itu. Ustadz, bagaimana pandang Islam tentang relaksasi atau hipnotis? Wah, ini saya belum ngaji nih. Apakah boleh kita, di dalam Islam itu tafakur ya, jadi mengosongkan jiwa dan pikiran. Dalam Islam itu saya belum pernah tahu gitu loh. Sebab gak boleh hati kita atau pikiran kita tuh kosong sama sekali, lupa daripada Allah tuh gak boleh gitu loh. Kalau relaksasi ini masukkan, kosongkan pikiranmu, kosongkan hatimu gitu loh. Bayangkan yang indah-indah gitu loh. Setahu saya setiap detik malah kita harus mengingat Allah gitu loh. Ya, jadi nah bagaimana dengan hipnotis? Hipnotis itu kan apa ya? Kejadian ketika orang masuk kepada alam bawah sadarnya gitu loh. Yang memang di zaman Rasulullah tidak ada gitu loh. Nah, boleh enggak itu? Saya rasa kalau untuk pengobatan mungkin silahkan. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan lain saya mungkin belum boleh membolehkan ya. Untuk pengobatan misalnya terapi psikologi ya. Orang yang lagi gundah, galau bahasa kita nih ya. Itu diapain? Diterapi, diberikan apa? Masukan-masukan itu silahkan. Boleh enggak kita belajar hipnotis? Saya rasa gak apa-apa ya, tapi jangan mempraktikkan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya untuk apa, dalam TV itu kan nguji-nguji orang itu, ngapain sebenarnya. Ya. Ustaz, adakah hadis yang lebih sahih untuk azan subuh yang memakai as-salatu khairu minan naum? Ya tadi menurut saya itu sudah sahih. Riwayat itu banyak sekali tentang as-salatu khairu minan naum. Sudah sahih itu. Sebab walaupun ada yang mengatakan hadis itu tidak sahih, tapi menurut saya walaupun tidak sampai sahih, tapi mungkin hasan ya, bisa kita pakai untuk menjadi rujukan hukum. Ustaz, bagaimana penyusunan surah dalam Al-Quran? Apa alasan surah itu diletakkan ada yang di awal, di tengah, dan di akhir? Peletakan ayat dan Quran itu bukan ijtihad para sahabat. Itu adalah murni dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah sering bilang kepada sahabat Nabi, letakkan ayat ini di surat ini, ayat segini. Itu bukan ijtihad para sahabat. Kenapa Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa, baru Al-Ma'idah itu ya, baru Araf, segala macam itu. Apakah itu ijtihad para sahabat? Tidak, itu tawakuf. Semuanya berasal dari Allah. Ya, bukan ijtihad para sahabat. Buktinya Abu Bakar pernah sewaktu mengumpulkan Al-Quran tidak menemukan riwayat ayat terakhir surat At-Taubah. Kata Abu Bakar, ayat ini saya tidak menemukan riwayat. Kapan Rasulullah mengatakan ayat ini taruh di sini gitu loh. Ya. Lalu menunjuklah pada itu Ibnu Khuzaimah, seorang sahabat Rasulullah. Ibnu Khuzaimah menunjuk tangan, "Ya Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah, tolong taruh ayat ini di akhir surat At-Taubah." Karena Ibnu Khuzaimah sendiri, Abu Bakar nanya, "Punya enggak ente saksi lain?" Kata Ibnu Khuzaimah, "Enggak ada, cuma saya sendiri." Kalau begitu saya tolak, kata Abu Bakar. Muncullah Umar pada saat itu. Abu Bakar, kau kenal gak itu siapa Ibnu Khuzaimah? Siapa, kata Abu Bakar? Itu adalah sahabat Rasulullah yang diberikan keistimewaan persaksian dia sama dengan dua orang laki-laki. Sebab kejadiannya, ceritanya begini. Nabi pernah berhutang dua kambing dengan Yahudi yang kita ceritakan dulu ya. Janjinya dua bulan. Satu bulan Yahudi datang, Muhammad, mana hutangmu? Hutang apa, kata Rasulullah? Hutang kambing. Kan janjinya dua bulan. Enggak, kata Yahudi, sebulan gitu loh. Dua bulan, kata Rasulullah, sebulan gitu. Akhirnya ribut, nanyalah Rasulullah sama Yahudi. Kamu punya saksi enggak kalau saya ngomong satu bulan? Enggak ada, kata Yahudi. Yahudi nanya lagi sama Rasulullah, Muhammad gitu, dia manggil Muhammad aja ya. Jadi kalau ada orang manggil Muhammad tuh Yahudi itu. Enggak pakai nabi. Itu ulil itu sering banget itu. Ulil Absar Dolalah itu. Ya Muhammad, kau punya saksi enggak kalau mengatakan kemarin dua bulan? Rasulullah juga enggak punya saksi. Waktu itu muncullah Ibnu Khuzaimah. Dia langsung nunjuk. Saya saksinya, kata Ibnu Khuzaimah, kalau Rasulullah mengatakan kemarin hutang bayar dua bulan. Akhirnya Yahudi kalah, Yahudi pulang. Sewaktu Yahudi pulang, Rasulullah nanya sama Ibnu Khuzaimah, dari mana kau tahu saya hutang dua bulan gitu? Kata Ibnu Khuzaimah, ya Rasulullah, persoalan akhirat saja kami percaya, apalagi soalan hutang dua bulan ini. Saya yakin kau berkata benar gitu. Kata Rasulullah, kesaksianmu sama dengan dua kesaksian laki-laki gitu. Makanya Abu Bakar dengan mendengar cerita itu langsung menerima berita. Jadi susunan ayat dalam Al-Quran itu semuanya tauqifi, bukan ijtihadi. Kenapa ini ditaruh di sini, kenapa ini di sini, kenapa ini di sini? Itu ada munasabatul ayah. Silakan pelajari dalam ilmu tafsir, ada ilmu munasabatul ayah. Kenapa ayat ini setelah ini, kenapa ini setelah ini? Itu kalau manusia yang nyusun repot. Kacau nanti ini. Makanya Allah yang nyusun. Makanya kenapa setelah berbicara masalah waris langsung masuk ke masalah infak. Langsung masuk ke masalah perang. Ketika berbicara tentang puasa, ayatnya masuk lagi masalah nikah. Sambung lagi puasa gitu lah. Itu kan ada ilmu munasabatul ayah. Teman-teman dari FAI mungkin belajar ya, ilmu munasabatul ayah. Kenapa ayat ini taruh sini, kenapa di sini? Kenapa surat setelah akhir surat Hud masuk misalnya surat Ibrahim, Ar-Ra'du, kenapa ini, kenapa ini? Itu luar biasa itu. Itu ada ilmunya. Ya, jadi susunan ayat dan Al-Qur'an itu bukan ijtihadi, tapi itu adalah tauqifi. Semuanya berasal dari Rasulullah. Terima kasih ya.